Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan fatwa Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Masih terkait dengan bab-bab sebelumnya terkait dengan dakwah salafiyah. Demikian pula bagaimana metode berdakwah yang tepat. Pada halaman 225 ada suatu pertanyaan diajukan kepada beliau. Dinukil dari kaset yang berjudul Asbab al-Inhirafi wa Tawjihatun Manhajiyatun, sebab-sebab penyimpangan dan bimbingan-bimbingan dalam perkara manhaj. Qala as-su'al, pertanyaan Syekhana, wahai Syekh kami, ahbabnaka fillahi wasdadna hubban ba'da luqiyaka, kami mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bertambah kecintaan kami setelah bertemu denganmu. Nah, ini menunjukkan suatu keistimewaan dan keutamaan yang dimiliki oleh beliau hafizahullah ta'ala. Dinyatakan oleh salafin demikian. Sebagaimana disampaikan oleh sang penanya. Wahai Syekh, sesungguhnya kami mencintaimu. Dan kecintaan kami kepadamu semakin bertambah setelah bertemu denganmu, ba'da luqiyana, ini setelah bertemu denganmu, melihat adab akhlaknya, utur kata beliau. Nah, memang demikian, orang yang melihat tidak sama dengan orang yang sekedar mendengar. Dan ini hal yang sangat penting bagi seorang yang duduk di majalis al-ilm, terlebih majalis masyayikh. Bukan semata-mata melihat, bukan semata-mata mencari ilmu, menimba ilmu, menukil dan seterusnya, namun melihat bagaimana budi pekerti, akhlak sang muallim. Qala wa qabla dhalika ahbabna as-salafiyyata wa ahlaha, dan sebelum itu kami benar-benar cinta terhadap dakwah salafiyah dan para pengikutnya. Walakin ya syekhu, namun wahai syekh, nara dha'fan min ikhwanina wa tarakhiyan fi nashri as-salafiyyati baina tullabil ilmi baina tullabil alami al-islami. Namun wahai syekh, kami melihat ada suatu kekurangan, suatu kelemahan dari saudara-saudara kita, demikian pula tarakhian ay tabatuan, ada sedikit sikap lambat di dalam menyebar dakwah salafiyah di antara tullab baina tullabi al-alam al-islami, di antara para penuntut ilmu di alam Islam ini, di dunia Islam. Fi jami'atina al-islamiyah, di jami'ah Islamiyah ini. Wa kadza fi awsat man yu'ayishunahum, demikian pula di tengah-tengah orang yang mereka bergaul bersama mereka. Malas di dalam berdakwah, malas di dalam menyebarkan ilmu, mendidik umat, masyarakat dengan akidah yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar. Fadha'ufat ghiratuhum, sehingga lemah pula ghirah mereka, semangat mereka di dalam dakwah ila Allah. Demikian juga kecemburuan mereka terhadap dakwah ini. Faman nasihatu lahum, lalu nasihat apa yang akan engkau sampaikan wahai syekh untuk mereka? Qala al-jawab, jawabannya kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Kami memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan menyebut namanya. Nama Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada utusan Allah, wa ala alihi, demikian pula kepada keluarganya, wa sahbihi, serta sahabatnya, wa man ittaba'ahu hudahu, dan siapapun yang mengikuti petunjuknya. Wa ba'du, adapun setelah itu, fa ashkuru as-sa'ila, saya berterima kasih kepada sang penanya. Wa aqulu lahu, dan saya katakan kepadanya, ahabbakallahu alladhi ahbabtana min ajli. Ini merupakan bentuk jawaban bagi seorang yang mendapatkan ucapan dari saudaranya, saya cinta kepadamu karena Allah. Maka disyariatkan demikian. Ahabbatallahu alladhi ahbabtana min ajli. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dirimu cinta yang engkau telah menjadikan engkau cinta kepadaku karena hal tersebut. Artinya kalau memang engkau cinta kepadaku karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kami mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashkuruka thaniyan, demikian pula aku berterima kasih kepadamu kedua kalinya. Ala hadhihi al-mulahadhati al-qayyimati, terhadap mulahadhah, ini peringatan yang penting ini. Ala tullabi wa hamalatil manhaji as-salafi, terhadap para penuntut, ini para penuntut ilmu, para penuntut manhaj salaf, wa hamalah, dan para pembawa manhaj salaf ini. Wa ma yu'anunahu min dha'fin, demikian pula apa yang mereka alami berupa dha'f, kelemahan, fil jami'atil islamiyyati, di jami'ah islamiyah, di universitas Islam Madinah, au fil jami'atil ukhra, atau di universitas-universitas yang lainnya, au fi buldanihim, atau di negeri-negeri mereka. Ini sebagai bentuk wujud terima kasih beliau hafizahullah ta'ala telah mengingatkan akan kelemahan yang ada atau kekurangan pada sebagian penuntut ilmu, demikian pula pembawa manhaj salaf yang mengalami kelemahan di dalam dakwah ilallah azza wa jal, lesu atau makna atau kata yang semakna dengan itu. Qala wa nasihati, dan nasihatku liha ula, kepada mereka, an yattaqullaha tabaraka wa ta'ala, agar mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa an yash'uru bi annahum mas'uluna amama Allah tabaraka wa ta'ala, dan hendaklah mereka menyadari bahwasanya mereka akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. An taqsirihim fi tablighi da'wati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap taqsir, peremehan mereka di dalam mendakwahkan atau menyampaikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat kepada kita semuanya agar bertakwa kepada Allah pertama kali, kemudian ya mengerti, memahami bahwasanya Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada kita terkait dengan sikap kita di dalam meremehkan dakwah ilallah azza wa jal, tidak ikut andil atau bermalas-malasan dalam berdakwah ila Allah. Wa qad qala Allahu 'azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ud'u, berdakwalah ke jalan Allah, ila sabil rabbika. Di sini terdapat ajakan, seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berdakwah menuju jalan Allah. Bukan kepada individu, bukan kepada kelompok, bukan kepada pimpinan, bukan kepada perkumpulan dan semisalnya, namun mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian pula di sini terdapat perkara penting, yaitu hendaklah seorang yang berdakwah ila Allah Azza wa Jalla dibangun di atas keikhlasan, ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, di atas keikhlasan. Kemudian Allah menyebutkan metode-metode dakwah tersebut, bil hikmah, dan hikmah, wad'u syai fi mawdi'ihi, meletakkan suatu pada tempatnya, wal maw'idhatil hasanah, nasihat yang bagus, wajadilhum billati hiya ahsan, dan tahapan berikutnya, debat mereka dengan cara terbaik. Qala hadzal amru lin nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah ini ditujukan pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ud'u, khitab yang pertama kali, arah perintah tersebut ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa uswatuna, dan beliau adalah uswah teladan kita. Fahuwa amrun muwajjahun ila hamalatil ilmi. Demikian pula, maka, kata beliau, fahuwa, maka perintah ini merupakan perintah yang ditujukan kepada hamalatil ilmi, para pembawa ilmu. Wawurrafi hadha an-nabi al-karim. Demikian pula ditujukan kepada para pewaris nabi yang mulia ini. Jadi pertama kali ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga ditujukan kepada para penuntut ilmu, para pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili," katakan, "wahai Nabi, inilah jalanku. Ad'u ila Allah," aku menyeru kepada Allah. Di sini sama dengan di atas. Ya. Aku menyuruh kepada jalan Allah, Al-Quran dan Sunnah, demikian pula di atas keikhlasan. Ala basiratin, di atas ilmu, basirah. Ilmu terkait dengan apa yang akan didakwahkan. Ilmu terkait dengan kaifiyah dakwah, mengetahui bagaimana tata cara berdakwah. Ilmu tentang hal al-mad'u. Ya. Yang ketiga, ilmu terkait dengan keadaan, kondisi orang yang didakwahi. Ini basirah mencakup tiga hal. Basirah ilmu, mengerti, memahami apa yang hendak didakwahkan, harus dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Yang kedua, mengerti bagaimana cara berdakwah yang benar. Yang ketiga adalah mengerti keadaan dan kondisi sang mad'u, orang yang didakwai. Ala basiratin, bukan ala jahlin, bukan di atas kesesatan, bukan di atas kejahilan, namun di atas ilmu. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas ilmu diriku, demikian pula orang yang mengikutiku. Ini merupakan jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan orang yang mengikuti beliau. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku sesungguhnya tidak termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Baik. Dua ayat ini menunjukkan bagi kita semuanya untuk berupaya turut andil di dalam berdakwah ya Allah ya Azza wa Jal bi qadri al-istita', sesuai dengan kemampuan masing-masing. Qala fad'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala hiya wazifatul anbiya, berdakwah kepada Allah Ta'ala merupakan tugas para nabi. Wa wazifatu man akramahu Allahu tabaraka wa ta'ala, demikian pula tugas siapa saja yang Allah muliakan dia, min asba'ihim, dari kalangan para pengikut para nabi. Tugas yang mulia. Fi an waffaqahu lisyu'uri bil mas'uliyati al'uzma. Ketika Allah memberikan taufik kepadanya untuk mengerti, memahami, dan merasakan adanya tanggung jawab yang besar. Allati alqaha Allahu tabaraka wa ta'ala ala kahilih. Yang tanggung jawab itu, mas'uliyah tersebut, diberikan oleh Allah Ta'ala ala kahilih. Allah berikan mas'uliyah itu, tanggung jawab itu, di atas pundak-pundak mereka, di atas pundak mereka. Ini. Jadi bukan semata-mata semangat di dalam mencari ilmu, namun dia memiliki perasaan dan perhatian bahwasanya dia akan mendapatkan suatu tugas dan tanggung jawab yang mulia, yang agung, yaitu menyampaikan ilmu tersebut. Menyampaikan kepada umat. Allah telah meletakkan di atas pundaknya tanggung jawab ini. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika, qul hadhihi sabili. Inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kahilih wa syu'urihi bi hadhihi al-mizati. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk, yakni tadi li syu'ur, yang kedua syu'urihi, perasaan dia, penilaian dia, bi hadhil mizah, terkait dengan keistimewaan ini, terkait dengan kedudukan yang mulia ini, ya, allati syahida biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ulama, yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para ulama, kedudukan yang mulia. Oh, tadi Allah menyebutkan pada dua ayat, dengan demikian dia memiliki tanggung jawab untuk memikul amanat itu. Yang kedua, hendaklah dia mengerti dan memahami bahwasanya dia sedang menunaikan tugas yang mulia yang disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil ulama, persaksian yang ditujukan kepada para ulama. Nabi mengatakan, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham, tidak mewariskan uang, tidak pula harta. Ya. Innama, mereka tidak meninggalkan itu. Dan ditinggalkan apa? Innama warathul ilma, mereka hanyalah meninggalkan ilmu. Inilah warisan para nabi. Warisan para nabi. Siapa yang ingin mendapatkan warisan banyak, maka cari ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan yang tinggi, maka cari ilmu, sebarkan ilmu. Turut andil di dalam perkara-perkara tadi. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, siapapun yang mengambilnya, yakni mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang wafir, bagian yang amat banyak. Keutamaan yang sangat besar. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi thullabil ilm wa hamalatil ilm, bagi para penuntut ilmu dan pembawanya. Namun ini bukanlah tugas yang ringan, bukan tugas yang remeh, karena kemuliaannya besar, maka konsekuensinya juga besar. Maka hal-hal yang semacam ini, pertama kali kita hendaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik, semangat di dalam mencari ilmu. kemudian diberikan taufik untuk mengamalkan, dan diberikan taufik untuk andil dalam dakwah ila Allah azza wa jal, dan sabar di atas jalan tersebut. Qala hafizahullahu ta'ala wa fahadihi al-makrumatu min Allah tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan al-makrumah. Ini kehormatan, kemuliaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Keistimewaan. Sekian banyak manusia ingin mendapatkan al-haq, mendapatkan ilmu, namun mendapatkan gangguan sekian banyak gangguan. Ketika menuntut ilmu tidak bisa istiqamah, atau dia mencari ilmu salah, salah alamat. Kam min muridinil khair lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun enggak dapat. Terjatuh pada penyimpangan, ya, jatuh kepada pemahaman khawarij, mu'tazilah, pemahaman syiah, jatuh pemahaman sufiyah, atau fitnah-fitnah yang lainnya. Tayyib. Kata beliau, fahadihi al-makrumatu minallahi tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan kehormatan dari Allah. Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah berikan pemahaman bagi dia. Fiqih di sini bukan sekedar ta'alluman, bukan sekedar mengenal, mengetahui, namun amalan, mencakup juga mengamalkan. Sampai dikatakan oleh sebagian salaf, mereka mengatakan, Asy-Sya'bi mengatakan, Anir bin Sarahil mengatakan, inna lasna bil fuqaha wa inna ma sami'na al hadith farwaynah al fuqaha'u man idza 'alima 'amila. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kami ini bukan fuqaha, dalam keadaan beliau termasuk dari imam ahli sunnah wal jamaah, kami ini bukan fuqaha, bukan orang-orang faqih tawadhu, namun kami hanyalah mendengar hadis, kemudian kami riwayatkan, disampaikan dari fulan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebatas itu. Al-fuqaha'u, fuqaha itu siapa? Ahli fikih siapa? Orang-orang yang memiliki ilmu itu siapa? Tayyib. Man idza 'alima 'amila. Siapapun yang mengetahui ilmu, kemudian dia mengamalkan. Shadaqah, benar kata beliau. Karena Al-Quranul Karim, demikian pula sunnah Nabi SAW, tidak cukup untuk difahami, dimengerti. Namun menuntut bagi kita semua untuk mengamalkannya. Sebagaimana kata Rasul SAW, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Ya. Quran, ilmu, Quran sunnah, dan semisalnya, dari ilmu agama ini, hujjatun laka, bisa menjadi hujjah bagimu, penyelamat dirimu, akan menolongmu, membelamu kelak di akhirat. Ini yang kita harapkan. Ataukah yang kedua, hujjatun au alaika. Ataukah dia akan menggugatmu, menuntutmu, sudah sampai dulu. Akidah, manhaj, ibadah, dalil, hujjah, sudah sampai semuanya. Tidak ada lagi udzur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salam wal afiyah. Karena itu barakallahu fikum, ikhlaskan niat seluruhnya, baik dalam talabul ilm, baik dalam beramal, baik dalam ya andil dalam dakwah. Seorang yang ikhlas akan dimudahkan baginya untuk menerima al-haq dimanapun dia berada, kapanpun ya datang kebenaran itu dari siapapun, dia akan mengikuti al-haq. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ini merupakan kehormatan dari Allah tabaraka wa ta'ala, tastaujibu asyukra, yang mengharuskan untuk disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum in 'adzabi la syadid. mengharuskan untuk disyukuri ala man manahahu Allahu iyyaha. Ya. Perkara tersebut mengharuskan, mewajibkan untuk disyukuri. Bagi siapa? Siapa yang wajib bersyukur? Orang yang telah Allah anugerahi iyyaha, kehormatan itu, ilmu tersebut. Wa min syukriha, di antara bentuk syukur terhadap kemuliaan dan kehormatan itu, an yad'uwa ila Allah tabaraka wa ta'ala, dia berdakwah ke jalan Allah Ta'ala. Ingat, berdakwah ke jalan Allah. Bukan berdakwah untuk ambisi dunia. Bukan berdakwah untuk tendensi-tendensi. Bukan berdakwah untuk kepentingan keluarga, kepentingan organisasi, kepentingan orang tua, kepentingan kelompok. Bukan. Namun, berdakwah ilallahi tabaraka wa ta'ala. Orang yang ikhlas dalam perkara-perkara itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Baik ketika dia hidup, demikian pula setelah meninggalnya. Kita melihat bagaimana para ulama. Ya. Karena keikhlasan mereka, demikian pula lurusnya jalan mereka. Sampai sekarang manfaatnya kita rasakan. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala sudah sekian abad berlalu. Namun manfaatnya, tulisan-tulisan mereka, dakwah mereka kita rasakan sampai sekarang. Kenapa? Karena keikhlasan dan lurusnya jalan mereka. Ketika Imam Malik rahimahullah Ta'ala dihadapkan dengan sekian banyak muwatta'at, ya. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yansa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun zabad, adapun buih, ya. Tahu buih di lautan itu, tepi lautan. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'a, akan lenyap, akan hilang sirna. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, itu yang akan kekal, yang akan awet, yang akan ada terus. Di zaman Imam Ahmad Imam Malik rahimahullah Ta'ala, ada sekian banyak muwatta', ada yang lebih bagus, lebih tebal. Namun itulah keikhlasan dan lurusnya seseorang dalam bermanhaj, dalam beragama. Manfaatnya akan dirasakan walaupun sudah meninggal berabad-abad. Nah, itu adalah pelajaran bagi inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, bagi orang punya hati. Qala wa min syukriha an yad'a ila Allah tabaraka wa ta'ala wa yukhafa ala hadha alladhi la yad'u wa yukhafu, nam wa yukhafu, dan sungguh dikhawatirkan ala hadha alladhi la yad'u ila Allah, bagi orang yang tidak mau berdakwah di jalan Allah. Karena bisa jadi, ya, tujuan dia enggak tercapai, atau dia dikucilkan, atau dia diperlakukan ini dan itu enggak sesuai dengan keinginannya, merasa tersinggung, sakit hati, enggak mau berdakwah, enggak mau bergabung, dan semisalnya. Sungguh dikhawatirkan bagi orang yang tidak mau berdakwah ila Allah, wa huwa yara al bid'ah, dia melihat kebid'ahan-kebid'ahan, wal munkarati, demikian pula kemungkaran-kemungkaran. Taftuku bil ummati, ya, mencapik-capik, menyerang umat ini. Fala yataharraku dhamiruhu, qalbunya, hatinya tidak tergerak. Ghiratan lillahi, sebagai bentuk kecemburuan kepada Allah, tidak tergerak. Wis pokoknya sudah diurus yang lainnya, ya. Saya mau ngurus urusan dunia saja, tidak mau mengurus perkara agama. Wala lidinillahi, tidak ada kecemburuan terhadap agama Allah. Fa akhsha an yantabiqa alaihim qaulullah tabaraka wa ta'ala, sungguh saya khawatir, ya, dia terkena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, mengkhawatirkan Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati wal huda, apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk, tahu itu kebenaran, tahu ini jalan yang lurus, namun enggak mau menyampaikan apapun alasannya. Ya. Ketika seorang sudah menjual agama dengan dunia, hanya untuk sesuap nasi, hanya untuk menghidupi keluarga, ataukah ingin mendapatkan ya, kedudukan. Ayat yang sering kita sebutkan, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kita ingin mendapatkan ketinggian. Akhirnya apa? Enggak menyampaikan al-haq. Kata Allah, orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan petunjuk, mim ba'di ma bayyannahu lin-nas fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Dapat laknat. Laknat dari Khaliq, dari Rabbus Samawati wal Ard, dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Wa akhsha alai, dan saya khawatir terhadap dia, an yantadiqa alaihi qaulullah tabaraka wa ta'ala, dia terkena firman Allah tabaraka wa ta'ala, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, orang-orang kafir dari kalangan bani Israel dilaknat melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Apa sebabnya? Mengapa mereka mal'un, terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena mereka bermaksiat, sebagainya bermaksiat. Tahu ini kemaksiatan, ini kezaliman, ini tindakan yang ya, tidak pas, tidak sesuai dengan syariat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Ini sebabnya. Dahulu mereka tidak mau mengingatkan, tidak mau melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Dibiarkan. Tahu bahwasanya saudaranya salah. Dibiarkan. Tahu bahwasanya istrinya salah, suaminya salah, orang tuanya salah, tangganya salah. Dibiarkan. Tidak adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini termasuk min asbabi khudlan, min asbabil la'na, di antara sebab ya kehinaan, kerendahan, demikian pula laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laila bi sama kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Kita sempurnakan satu paragraf. Fahadhihi al-la'natu, maka laknat-laknat tersebut, yakni istahaqqaha banu Israel, berlaku bagi banu Israel, li'annahum yarawnal munkarati, karena mereka melihat kemungkaran-kemungkaran. Qad tafashshat fi awsati ummatihim, telah tafashshat, telah menyebar, merajalela di tengah-tengah umat mereka. Falam tataharrak dhamairuhum, sementara kalbu-kalbu mereka tidak tergerak. Bil ghirati li dinillahi tabaraka wa ta'ala, untuk memiliki kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ya'muruna bil ma'rufi wala yanhauna 'anil munkari, lalu mereka tidak mengajak kepada kema'rufan, demikian pula tidak melarang dari kemungkaran. Oleh karena itu, ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini merupakan prinsip pokok yang harus senantiasa ditegakkan. Ya, agama ini tegak dengan dua perkara tersebut. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saling mengajak kepada kema'rufan, demikian pula mengingkari kemungkaran, bukan semata-mata islah, bukan semata-mata mengajak kepada ma'urufan, namun tidak mengingkari kemungkaran yang ada. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.